Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat-Nya. Kita sujud menyembah Dia. Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, suci, suci, suci. Suci, suci, suci.